Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Salam ya, dari Alvin, Ustaz. Alvin nitip salam. Alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saat kita dengan tema kita malam hari ini, pemuda dambaan syurga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemuda pemudi, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini. Majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ketika para sahabatnya berkumpul di masjid, kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa kalian berkumpul di tempat ini, yaitu di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menjawab bahwa kami berkumpul di sini adalah untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenikmatan Islam yang memberikan banyak sekali manfaat kepada manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka lagi, "Apa benar hanya itu tujuan kalian bermajlis di tempat ini?" Mereka mengatakan, iya, hanya itu. Hanya itu yang menjadi tujuan kami bermajlis di tempat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya yang bermajlis tersebut, sungguh sebenarnya aku tidak sedang meragukan jawaban kalian. Hanya saja aku dikabari, diberikan wahyu oleh Jibril bahwa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Inilah majelis ilmu. Majelis yang banyak memberikan manfaat, banyak memberikan maslahat kepada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini juga ya menjadi pertemuan yang mulia, pertemuan yang mendatangkan banyak manfaat. Manfaat yang berupa pahala dan manfaat yang berupa ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ya selawat dan salam kepada rasul yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita junjung tinggi, sangat kita taati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemuda pemudi yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pemuda dambaan surga, ya. Yang bukan yang tidak merasa pemuda lagi, jangan sedih. Ya. Jangan sedih dengan tema ini, karena yang tidak pemuda lagi ya masih bisa menggunakan tema ini untuk menasehati nantinya anaknya yang akan meneruskan perjuangan mereka, ya. Yang belum masuk masa muda ya juga jangan bersedih, karena tema seperti ini bisa menjadi persiapan untuk menghadapi atau untuk persiapan masa mudanya, ya. Masa muda, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa masa muda ini dimulai dari umur baligh sampai umur 30. Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Antum umurnya berapa? 30 plus. 30 plus. Oh iya, masih muda berarti. Jiwa. Ustadznya juga sudah tidak muda lagi ternyata. Inilah masa muda ya. Di masa ini terkumpul kekuatan, kesehatan, terkumpul semangat ya, yang menjadikan masa muda ini masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia ya. Makanya Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masa muda ini. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masa muda ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah lima ini, lima perkara ini sebelum datang lima perkara yang menyusulnya. Yang pertama apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah masa muda. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan yang pertama kali. Ini menunjukkan ini sangat penting. Oleh karenanya ya, yang masih di masa muda, yang masih muda, ya umurnya masih muda, pergunakanlah masa muda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai masa muda hilang, tapi kita tidak mendapatkan manfaat apapun, kecuali hanya manfaat-manfaat yang sementara. Manfaatkan masa muda sebaik-baiknya, sehingga hasilnya bisa kita rasakan di masa tua kita. Baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan akhirat kita. Karena masa muda ini ya tergantung kita yang memanfaatkan. Kita manfaatkan untuk dunia, nanti masa tuanya kita bisa memetik buah dari usaha kita ketika masa muda. Begitu pula apabila masa muda ini kita gunakan untuk agama kita, untuk akhirat kita, di masa tuanya juga demikian. Kita bisa ya mendapatkan manfaat yang besar di masa tua kita. Kita gunakan untuk belajar masa muda ini. Nantinya di masa tua kita akan merasakan manfaat dari belajar tersebut. Ya. Apabila digunakan untuk dua-duanya, ya. Kerjanya giat, ya, mengumpulkan dunia giat, mengumpulkan agama juga giat, maka di masa tuanya juga akan merasakan manfaat yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian yang kedua, "Wasihhataka qabla saqamik." Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Dan biasanya masa muda ya, kita sehat. Masa muda rata-rata orang sehat. Sehingga yang kedua ini juga sangat berkaitan dengan masa muda. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat erat hubungannya dengan masa muda. Karena biasanya masa muda masa yang dipenuhi dengan kebugaran, kesehatan, kekuatan. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Keadaan kayamu sebelum keadaan miskinmu. Ya. Ini biasanya agak jauh dari pemuda, ya. Pemuda biasanya ya tidak kaya karena masih dalam usaha untuk mengumpulkan harta. Kemudian yang keempat, wa faragaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini sangat berkaitan dengan pemuda. Karena biasanya di masa muda banyak waktu kosong, banyak waktu luang. Makanya ada orang yang bingung mencari kegiatan. Akhirnya apa? Terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik di masa mudanya. Makanya ya, kita sebagai kaum muda harus pintar-pintar untuk mencari kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Kalau tidak demikian, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Kehidupanmu sebelum kematianmu. Ini juga masuk di dalamnya masa muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 hal yang 4 sangat erat hubungannya dengan masa muda. Ini menunjukkan ya betapa besar perhatian Islam terhadap masa muda. Kemudian di antara yang menunjukkan perhatian yang besar dari Islam terhadap masa muda adalah hadis yang sering kita sebut ya, tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Ya, kemarin pertemuan kemarin kita sebutkan ya. Kemarin kita menyebutkan apa? Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Karena tema kita kemarin adalah masalah pertemanan. Pertemanan yang baik demikian. Bertemunya karena Allah untuk melakukan kebaikan, berpisahnya juga karena Allah untuk melakukan kebaikan di tempat masing-masing. Dan tema kita di saat ini ya, di kajian ini tentang masa muda. Di hadis itu disebutkan juga masa muda. Di antara mereka 7 golongan tersebut adalah washabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatian Islam. Islam memperhatikan masa muda agar para pemuda tersebut tidak mudah tergoda oleh lingkungannya. Pemuda yang bisa menjaga kebaikannya, dia bisa tetap saleh dengan gangguan-gangguan yang banyak di sekitarnya, akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan istimewa di padang mahsyar tersebut. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah. Ibadah ini jangan difikir hanya masalah salat, kemudian zakat, puasa, haji, zikir, salawat, membaca Al-Qur'an, tidak. Memang itu semuanya masuk ya, tapi ibadah ini sangat luas sekali. Sangat luas cakupannya. Ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya. Nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Semua perkataan dan semua perbuatan yang dicintai oleh Allah masuk dalam ibadah. Tersenyum kepada orang lain, ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tersenyum, ibadah. Membantu orang lain, ibadah. Memberikan masukan yang baik kepada orang lain, ibadah. Ini ya ibadah ya, sangat luas sekali. Berakhlak mulia, ibadah. Seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan istimewa di padang mahsyar. Dan ini menunjukkan perhatian Islam yang sangat besar terhadap masa muda. Kemudian ya, termasuk yang menunjukkan perhatian yang sangat besar dari Islam terhadap masa muda adalah perkataan seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang sahabat yang sangat mulia, banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila ia melihat ada pemuda hadir di majelis beliau, Beliau mengatakan kepada mereka, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada orang-orang yang menjadi wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda adalah wasiatnya Rasulullah. Maksudnya apa? Rasulullah selalu berwasiat ya kepada para sahabatnya agar memperhatikan kaum muda. Agar mereka memperhatikan kaum muda. Ini wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan demikian, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada orang-orang yang menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa besar perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ya, "Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakumul majlis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kami agar kami memperluas majlis untuk kalian. Agar kami memberikan ruangan yang baik di majlis-majlis kami. Wa an nufahhimakumul hadis, dan agar kami memberikan penjelasan yang baik kepada kalian tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum khulufuna, karena kalian adalah penerus kami. Wa ahlul hadithi ba'dana, dan kalian nantinya yang membawa hadis ini setelah kami. Inilah keistimewaan para pemuda. Para pemuda nantinya merekalah yang akan menjadi penerus ya generasi-generasi tua. Kalau para pemudanya baik, insyaallah masa depan umat ini menjadi baik. Kenapa Islam sangat memperhatikan masa muda? Karena masa muda berkumpul di dalamnya ya, semua potensi yang menjadikan orang ya bisa mengumpulkan banyak kebaikan. Kalau potensi-potensi tersebut tidak dimanfaatkan oleh para pemuda, maka mereka akan sangat merugi di masa tuanya. Sangat merugi di masa tuanya. Para pemuda ya, yang tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik, ya, mereka di masa tuanya tidak akan dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Menjadi orang yang biasa saja. Apalagi di akhir hayatnya akan semakin sengsara. Berbeda dengan orang-orang yang di masa mudanya benar-benar ya memanfaatkannya untuk kebaikan, maka mereka di masa tuanya menjadi mulia. Makanya jadilah ya para pemuda yang benar-benar mengerti akan pentingnya waktu, pentingnya umur, dan manfaatkanlah sebaik-baiknya masa muda tersebut untuk kebaikan. Boleh minum dulu ini. Silakan, Pak. Pemuda dambaan surga. Jadilah seorang pemuda yang didambakan oleh surga. Dan pemuda yang didambakan oleh surga ya mempunyai banyak kriteria. Intinya satu sebenarnya. Kalau kita ingin menjadi pemuda yang didambakan oleh surga, jadilah pemuda yang saleh. Intinya ini. Namun penjabarannya akan sangat banyak. Misalnya yang pertama, ya. Kriteria pemuda dambaan surga yang pertama adalah pemuda yang mementingkan tujuan utama dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa tujuan manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang baik, yang saleh, yang menjadi dambaan surga adalah pemuda yang mewujudkan tujuan utama dia diciptakan. Tujuan ini, yaitu tujuan utama dia diciptakan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemuda dambaan surga, sama dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang cerdas, demikian. Pemuda yang mementingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah singgung ya bahwa ibadah ini bukan hanya masalah salat, zakat dan ibadah-ibadah yang kita ketahui, tapi semua kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Yang didambakan oleh surga bukan pemuda yang foya-foya. Bukan pemuda yang glamor. Bukan pemuda yang inginnya senang-senang saja. Pemuda yang demikian ya hanya memanfaatkan masa mudanya untuk sesuatu yang menjadikan dia rugi selama-lamanya. Makanya jangan tergoda dengan ucapan sebagian orang ya, mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya. Kaya raya. Kemudian mati masuk surga. Mati masuk surga. Apaan ini ya? Tidak ada seperti itu ya. Itu hanya di ucapan saja. Orang yang mudanya foya-foya pasti masa tuanya akan sengsara. Pasti masa tuanya akan sengsara. Bisa dilihat di masyarakat kita. Foya-foya adalah menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya. Menghinakan dirinya. Inilah foya-foya. Orang yang demikian ya, pasti masa tuanya akan sengsara. Orang-orang akan meremehkan dia, menghinakan dia. Ini orang yang sangat merugi. Masa muda bukan untuk foya-foya. Masa muda adalah untuk mempersiapkan masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Masa muda adalah masa untuk berjuang. Dan jangan dikira ya orang yang berjuang tidak bahagia. Tidak. Orang yang berjuang itulah kebahagiaan. Antum ketika mendaki, mendaki gunung. Itu nikmatnya ketika mendaki. Ketika sampai di atas memang nikmat, tapi yang kita ingat adalah ketika mendakinya. Begitu pula masa muda. Masa muda ketika kita isi dengan usaha-usaha untuk membuat masa depan kita baik. Ya. Nanti di masa tua itu yang kita ingat. Ada kenikmatan tersendiri. Kita juga demikian ya. Karena sudah melewati masa muda. Ya. Jadi ketika sudah melewati masa muda tersebut ya, yang kita ingat adalah perjuangan kita. Ketika sedang misalnya menuntut ilmu ya, kita ada masa-masa yang kita ingat terus-menerus. Masa itu masa yang indah bagi kita. Kita kangen dengan masa-masa itu. Coba kalau kita ya masa mudanya foya-foya, suka bermaksiat. Ketika kita sudah tua ya, kita ingin menghilangkan ingatan itu sama sekali. Karena itu menjadi aib bagi kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya di masa tua tidak menjadi orang yang mulia. Makanya ya, sadarilah sebagai kaum muda ya, sadarilah bahwa kita diciptakan bukan untuk foya-foya, tapi untuk berjuang. Kita diciptakan untuk memperjuangkan diri kita agar mulia di hari tua, di dunia ya, dan juga mulia di akhirat, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah inilah yang menjadikan manusia mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal-amal saleh dan ketika itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan dunia yang baik akan diraih oleh orang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami benar-benar akan memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka dari amalan-amalan yang dahulunya mereka lakukan ketika di dunia. Balasan di akhirat juga lebih jauh lebih baik. Ya. Ketika masa muda ini kita isi dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan, maka kita akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian seorang Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, ya. Beliau mengatakan sebuah faedah yang sangat berharga bagi kita. Beliau rahimahullah mengatakan, ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirah tatlubuha. Hendaklah kalian mementingkan masalah akhirat dan carilah pahala akhirat. Fakathiran ra'ayna man talaba al-akhirah fa'adrakaha ma'ad dunya. Sangat banyak sekali kami dapati orang yang mencari akhirat, ternyata dia juga mendapatkan dunia. Banyak seperti ini. Dia fokus untuk mencari akhirat, tapi ternyata dunia juga datang kepada dia. Sebaliknya, wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya fa adraka al-akhirata ma'ad dunya. Kami tidak melihat seorang pun yang mencari dunia, akhirnya dia mendapatkan akhirat bersama dunianya. Makanya carilah akhirat. Carilah akhirat, dunia akan ikut. Tidak perlu kita harapkan, dunia pasti ikut. Karena rizki tidak mungkin berkurang. Rizki akan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Dan ketika seseorang perhatiannya terhadap akhirat lebih besar, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dilapangkan rizkinya. Berbeda dengan orang yang hanya mementingkan dunia, ya. Dan dia tidak memperdulikan akhirat. Dia akan terjatuh ke dalam kemaksiatan, akhirnya dia akan hina. Bahkan bisa saja, ya, kemaksiatan tersebut menghalangi rizkinya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yuhramu rizqa min adz-dzambi yusibu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar bisa dihalangi dari rizkinya karena dosa yang dia perbuat. Makanya, ya, semangatlah untuk mencari akhirat. Semangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa muda. Insyaallah dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda dambaan surga adalah pemuda yang mendalami ilmu agama. Pemuda yang mendalami ilmu agama, terutama akidahnya. Karena di masa muda ini, masa gonjang ganjing, ya. Dibawa ke sana, dibawa ke sini, ya. Apalagi di zaman ini. Maka pelajari agama. Dengan agama inilah seseorang akan punya tujuan yang jelas. Apalagi masalah akidah. Karena akidah adalah pondasi dasar agama seseorang. Kalau kita membangun sebuah rumah ya, akidah itu seperti pondasinya. Dasar-dasar dari bangunan tersebut ya, pondasinya itulah akidah. Syariat ini dibangun ya, kalau diibaratkan seperti bangunan, maka syariat-syariat yang cabang-cabang ya, yang percabangannya itu seperti bangunan. Sedangkan akidah yang inti-inti dasarnya seperti pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka syariat yang dibangun di atasnya juga kuat. Kalau pondasinya lemah, orang akan malas melakukan syariat. Orang akan malu melakukan syariat, walaupun dia sudah tahu. Orang yang lemah akidahnya, mereka akan malu menerapkan syariat dalam kehidupannya. Karena dia masih memandang pandangan manusia. Bagaimana nanti manusia melihatku tidak baik. Nanti mereka melihat aku ekstrim. Ini orang yang akidahnya kurang kuat. Tapi kalau akidahnya kuat, ya dia benar-benar ya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah pandangan manusia kepada saya. Yang penting, Allah memandang saya sebagai orang yang baik. Yang penting, Allah mencintai saya. Yang penting, Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan saya, itu sudah cukup. Inilah pemuda yang akidahnya kuat. Ya, makanya ya, belajarlah ilmu agama sebaik mungkin ya. Kalau punya waktu-waktu luang, pelajari agama. Orang ya, kalau misalnya waktunya selama seminggu full untuk mempelajari agama, tidak akan selesai. Saking luasnya ilmu agama ini. Apalagi hanya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad hanya 2 hari ya. Apabila waktunya luang, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama. Itu yang paling penting. Kenapa demikian? Ilmu agama ini pengaruhnya sampai akhirat. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia hanya ketika kita hidup di dunia 60-70 tahun. Kalaupun lebih itu sedikit. Ya. Sedangkan ilmu agama, ya. Ini manfaatnya sampai akhirat, dan di akhirat ya tidak ada batas waktu. Makanya pentingkan ilmu agama. Di zaman ini ya banyak orang-orang yang ketika melihat masalah ilmu agama ini, mereka mengatakan untuk apa belajar ilmu agama dalam-dalam? Tidak bisa dipakai untuk mencari harta. Ini orientasi yang salah ya. Ini orientasi yang keliru. Harta kita sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita berusaha, Allah akan memberikan harta kita. Ya. Ilmu agama, kesolehan seseorang, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Oleh karenanya usahalah dalam masalah ini dengan sebaik mungkin. Pelajari ilmu agama, dalami ilmu agama. Itulah yang menjadi pintu kebaikan untuk kita di kehidupan yang selama-lamanya tersebut. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya. Para ulama lihat ya. Sepanjang sejarah para ulama mulia. Mengapa sampai sekarang kita masih mengenal Imam Syafi'i? Apa karena hartanya? Karena kedudukannya? Apakah karena misalnya ya jasanya yang berhubungan dengan dunia? Tidak. Kita mengenal Imam Syafi'i karena ilmunya. Dan karena beliau menyebarkan ilmunya kepada kaum muslimin. Sampai sekarang kita masih mengenal beliau. Coba lihat ya, adakah yang mengenal saudagar paling kaya di zamannya Imam Syafi'i? Tidak ada yang kenal. Raja, ayo siapa yang tahu raja yang hidup di zamannya Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Padahal rajanya juga terkenal. Tapi Imam Syafi'i lebih terkenal. Ya. Inilah kemuliaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mendalami ilmu agama dengan baik. Ya. Ketika mendalami ilmu agama, mulai dengan akidah. Karena akidah ini pondasinya. Jangan sampai kita membangun syariat, kita lupa mempelajari atau membangun pondasinya. Bagaimana kalau bangunan tanpa pondasi? Akan mudah roboh. Oleh karenanya, ya, dalami ilmu agama dan mulai dari akidahnya. Kemudian ketika seseorang mencari ilmu agama, hati-hati mencari rujukan ilmunya. Jangan sampai semangat kita menuntut ilmu agama malah menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Makanya ini sangat penting, ya, mencari rujukan ilmu yang tepat, terutama dalam masalah akidah. Dapatkan 3 kriteria dalam mencari rujukan ilmu. Yang pertama, ilmunya mumpuni. Orang tersebut kredibel ilmunya. Kemudian yang kedua, ketakwaannya tinggi. Karena ini masalah agama. Berhubungan dengan keberkahan ilmu seseorang. Kalau takwanya tinggi, insya Allah ilmunya berkah. Akan mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, lurus akidahnya. Jangan sampai menjadikan seorang guru yang akidahnya melenceng. Ya. Jangan sampai mencari guru yang akidahnya melenceng. Cari yang akidahnya lurus. Agar kita tidak disesatkan oleh dia dan kita tidak sadar. Cari 3 kriteria ini untuk seorang guru kita, ya, dalam belajar ilmu agama. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama. Kemudian kriteria berikutnya dari seorang pemuda dambaan surga adalah pintar mencari teman yang saleh. Inilah salah satu kriteria dari pemuda dambaan surga. Karena pemuda atau teman yang saleh tersebut, ya, akan membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berkaitan dengan tema kita pada kajian yang lalu. Kita sudah sebutkan bahwa nantinya di hari kiamat teman-teman dekat akan saling bermusuhan. Kecuali siapa? Teman-teman dekat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disebutkan siapakah para pemuda yang demikian, ya, atau teman-teman yang demikian. Disebutkan mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang muslim. Kemudian setelah itu Allah sebutkan udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama istri-istri kalian. Dan kalian akan diberikan kenikmatan, kebahagiaan di sana. Pemuda yang menjadi idaman surga adalah pemuda yang pintar mencari teman baik. Apalagi teman-teman dekatnya. Makanya carilah teman-teman dekat yang baik. Ya. Al-mar'u ala dini khalili. Dalam riwayat lain, ar-rajulu ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. Kemudian kriteria yang berikutnya. Seorang pemuda harus mempunyai idola yang mulia. Seorang pemuda harus pintar mencari idola yang mulia. Kalau kita sebagai orang Islam, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Masalah idola ini membahayakan dan juga sangat menguntungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat datang? Apa jawab Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan kiamat datang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelokkan temanya. Ya, masalahnya dibelokkan untuk mengarahkan orang ini kepada sesuatu yang lebih penting dari mengetahui kapan hari kiamat. Tidak penting mengetahui kapan hari kiamat. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan, kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, "Wa ma a'adatta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Maka orang ini menjawab, "Hubbullahi wa rasuluh." Yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Fa innaka ma'a man ahbabt." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah idola ini sangat penting. Kalau kita mengidolakan orang kafir, apa tidak celaka? Akan mencelakai kita, ya. Carilah idola yang mulia. Sebagai seorang pemuda, kita harus punya idola. Kita harus punya panutan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai panutan untuk umat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kenapa Rasulullah dijadikan sebagai suri tauladan? Karena manusia memang membutuhkan itu. Kalau kita tidak punya suri tauladan, ya, maka kita tidak akan punya contoh dalam kehidupan ini. Padahal kita harus punya contoh. Kalau kita mencontoh itu lebih mudah daripada kita ngarang-ngarang sendiri. Ini ya kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, ya, terutama pemuda. Tirulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di masa mudanya apa kegiatan beliau? Berdakwah. Rasulullah diutus sebagai rasul umur berapa? 40. Sudah melewati masa muda. Masa mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giat berdagang. Ya, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang dengan giat, ya. Kemudian mencari ilmu dengan giat, ya. Karena memang di zaman Nabi masih muda, ya, tidak ada tempat menuntut ilmu yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengisi masa mudanya dengan banyak berdagang, ya. Kita juga, ya, di masa muda, ya, persiapkan untuk masa tua kita dengan banyak berbisnis yang halal sehingga hasilnya bisa kita nikmati ketika masa tua. Juga banyaklah untuk menuntut ilmu agama karena agama ini sangat sangat penting dalam kehidupan kita. Sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai." Sahabat Anas sangat senang. Beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal Islam farahan ashad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabt." Kami tidak pernah bahagia melebihi kebahagiaan kami setelah kami masuk Islam dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, "Sesungguhnya engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai." Kemudian sahabat Anas mengatakan lagi, "Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar." Sungguh aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar mencintai Umar radhiyallahu anhuma, fa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap aku nantinya akan bersama mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun aku tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Maka cintailah Allah, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah sahabat Abu Bakar, cintailah sahabat Umar, cintailah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah para ulama, orang-orang yang mulia di dalam Islam, agar kita nantinya dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kriteria pemuda idaman surga yang berikutnya, seorang pemuda yang muslim harus pede dengan keislamannya. Pede dengan keislamannya. Menampakkan Islam pada dirinya. Seorang pemuda muslim harus berkarakter muslim. Jangan merasa malu dengan identitas keislaman ini. Di zaman ini, ya, ada perang yang sangat kuat untuk memerangi keislaman. Memerangi pemikiran-pemikiran Islam. Sehingga akhirnya, ya, banyak dari kaum muslimin yang kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Islam hanya tercatat di KTP. Tapi kesehariannya tidak mencerminkan keislamannya. Korupsi, iya. Maksiat, iya. Menzalimi orang lain, iya. Berpakaiannya juga berpakaian seperti bukan orang Islam. Di mana jati diri sebagai seorang muslim? Kita harus pede dengan keislaman. Islam ini agama yang sangat mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam yang terbaik. Lihat kitabnya. Al-Qur'an, tidak ada yang seperti Al-Qur'an. Allah istimewakan umat ini dengan Islam. Lihat hadisnya. Tidak ada perkataan-perkataan Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa terjaga seperti hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 14 abad hadis tersebut masih tersimpan di hadapan kita dengan baik. Kalau ada yang mau memalsukan, ketahuan ini hadis palsu. Inilah Islam. Islam sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjaga Islam ini. Allah akan mengutus setiap 100 tahun ulama-ulama yang memperbarui agama Islam ini. Maksudnya menghidupkan kembali Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti ini di Islam, di agama-agama umat, agama-agama Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan aku lengkapkan nikmatku untuk kalian. Nikmat ini tidak lain adalah agama tersebut. Agama Islam, nikmat yang sempurna. "Wa raditu lakumul Islama dina." Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Agama yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bangga dengan agama ini? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan sempurna. Dengan kesempurnaan, ya. Islam ini tidak hanya masalah sholat, masalah zakat, tidak. Islam ini seluruh kehidupan manusia. Seluruh sisi kehidupan manusia diatur oleh Islam. Makanya Allah mengatakan Islam ini sempurna. Karena mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Sebagai orang Islam kita harus pede dengan keislaman kita. Kita tampakkan bahwa kita seorang muslim. kita seorang muslim yang baik, yang mulia, kita seorang muslim yang cerdas. Ada seorang, ya, kalau tidak salah seorang Yahudi, datang kepada Salman Al-Farisi, ingin mengolok-olok ajaran Islam. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai buang hajat? Orang ini ingin apa? Ingin merendahkan Islam, ingin mencela Islam, ingin memojokkan Islam. Apa kata Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi membalasnya dengan kepedean beliau, dengan keislaman beliau. Ajal, benar memang demikian. Itulah Islam. Nabi kami mengajari kami tentang buang hajat. Dan itu kelebihan kami. Salman Al-Farisi seakan-akan mengatakan demikian. Itu kelebihan kami. Itulah yang menunjukkan bahwa agama kami agama yang lengkap. Kami dilarang untuk menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Kami dilarang buang hajat dengan tangan kanan. Kami dilarang buang hajat dengan menggunakan kotoran atau menggunakan tulang, ya. Ini diajarkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu suatu kelebihan. Ini ya, seharusnya demikian. Seorang pemuda muslim harus berkarakter Islam. Tampakkan keislaman. Tapi keislaman yang benar-benar lurus, ya. Sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bukan Islam yang abal-abal. Bukan Islam yang palsu. Dikatakan Islam tapi tidak ada dasarnya di dalam Islam. Ya, semangatlah untuk menerapkan Islam dan pedilah dengan keislaman kita. Ada iklan ya. Seorang pemuda yang diidamkan oleh surga adalah seorang pemuda yang ketika galau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mencari hiburan. Tapi dia tahu bahwa obat hati yang galau adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang galau adalah hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang galau adalah hati yang gelap karena dosa-dosa yang mendatangkan noda di hatinya. Hati yang gelisah, hati yang lemah adalah hati yang memikul banyak beban yang datang dari keburukan-keburukannya. Ketika seorang pemuda tahu hatinya galau, pemuda yang menjadi idaman surga adalah pemuda yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang galau. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd berfirman ayat 28 ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah dengan berzikir kepada Allah lah hati akan menjadi tenang. Ketika hati tenang, pasti bahagia. Hati tidak tenang, pasti tidak bahagia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillah. Ingat-ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati kalian akan tenang. Allah tidak mengatakan hati kalian akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Tapi dibalik. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Di dalam bahasa Arab ya, ada sebuah kaidah. Apabila sebuah kata yang seharusnya di akhir tapi dijadikan pertama, maka ini menunjukkan kekhususan. Ini menunjukkan pengkhususan terhadap sesuatu itu. Seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Kepadamu kami beribadah. Maksudnya hanya kepadamu kami beribadah. Seharusnya kata-katanya na'buduka, kami beribadah kepadamu, tapi dibalik, kepadamu kami beribadah. Berarti artinya kami hanya beribadah kepadamu. Di sini juga ayat ini diatur demikian. Bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Seharusnya kata-katanya dalam bahasa Arab ya, harusnya tatma'innul qulubu bidzikrillah. Hati tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketika didahulukan berzikirnya, berarti ini mendahulukan kata-kata yang seharusnya diakhirkan. Ini menunjukkan pengkhususan bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati manusia akan tenang, tidak dengan yang lain. Makanya kalau kita berusaha membahagiakan hati dengan selain ibadah kepada Allah, kita tidak akan berhasil. Siapa yang merasakan kebahagiaan? Apa yang merasakan kebahagiaan? Hati kita atau mata kita atau jari jemari kita atau lisan kita atau telinga kita? Apa yang merasakan kebahagiaan? Hati. Yang merasakan kebahagiaan adalah hati. Sehingga sesuatu yang bisa melezatkan semua ya alat indera kita ini tidak akan bisa membahagiakan sesuatu yang tidak disenangi oleh hati, ya. Kalau tangan kita enak, belum tentu hati kita enak. Ada sesuatu yang mungkin kita senang untuk memegangnya, tapi itu tidak menjadikan hati kita senang. Ada sesuatu yang ketika kita pandang, ya, pandangan kita senang memandang itu, tapi tidak dengan hati kita. Begitu pula dengan mulut kita. Kita enak memakan, ya, belum tentu hati kita senang, karena hati ini punya makanan tersendiri. Makanan hati kita adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Zikrullah, berzikir, mengingat Allah, ini mencakup semua ibadah. Makanya kalau ada orang galau, kemudian dia foya-foya misalnya, atau mencari tempat-tempat hiburan, yang didapatkan bukan kesenangan, bukan kebahagiaan. Atau kalaupun dia dapat kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang semu. Hanya sementara, ketika itu saja. Setelah itu galau lagi. Makanya, ya, kita dapati ya, orang-orang yang misalnya mencari kebahagiaan dengan bermusik, tidak akan dia dapatkan kebahagiaan. Mencari kebahagiaan dengan menonton, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Justru sebaliknya, setelah itu dia semakin gelisah. Karena ya, yang membahagiakan hati ya bukan setiap sesuatu yang menjadikan mata senang, yang menjadikan telinga kita nikmat, yang menjadikan tangan kita enak, tidak. Yang membahagiakan hati sebagaimana difirmankan oleh Allah adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya tertekan, ya, kehidupannya terasa sempit, ya, Allah menyuruh Rasulnya untuk beribadah. Lihat di surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Coba direnungi ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami benar-benar tahu bahwa hatimu sedang terhimpit, sedang sempit karena celaan-celaan musuh-musuhmu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Obatnya apa? Bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, jadilah orang-orang yang bersujud, salatlah. Ini semuanya apa? Ibadah. Ini semuanya zikir. Setelah itu apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Obat kegalauan hati yang sebenarnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang semangat ibadah ya, kelihatannya berat, tapi mereka bahagia, hatinya tenang. Hatinya tenang dengan ibadah-ibadah itu, ketenangannya. Sebaliknya, orang yang ibadahnya malas-malasan, ya, hatinya hampa. Hatinya galau, walaupun uangnya banyak. Walaupun hartanya banyak, dia tidak merasakan ada kebahagiaan. Hanya harta saja. Hatinya hampa. Gundah, ya, gelisah. Ada yang tidak beres. Dia rasakan hal tersebut. Karena setiap orang ya melakukan ibadah, dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Ya. Dan Allah lah yang paling dicintai oleh jiwa kita. Ketika kita semakin dekat dengan zat yang kita cintai, maka kita akan semakin bahagia. Ya. Yang sudah beristri. Ya. Kalau jauh dari istrinya, senang tidak? Hah? Tidak senang. Semakin dekat, semakin senang, semakin bahagia. Jiwa kita juga demikian. Jiwa kita sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia semakin senang. Ya. Makanya nikmat di surga. Ya. Yang paling tinggi bukan nikmat bidadari. Nikmat di surga yang paling disenangi oleh penduduk surga bukan nikmat bidadari. Memang nikmat bidadari ya itu sangat sangat luar biasa. Tapi bukan itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang paling dicintai oleh jiwa kita. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang lebih dicintai oleh penduduk surga melebihi kenikmatan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika di surga. Ya. Kenapa? Karena jiwa kita ini sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang pemuda ya ketika galau, dan ini banyak ya pemuda yang hatinya galau. Kembalilah kepada ibadah. Lakukan zikir, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lakukan amalan-amalan kebaikan, sedekah ya, membaca Al-Quran ya, salat, membantu orang lain ya, bersikap ramah, berakhlak yang mulia ya. Lakukan kebaikan-kebaikan ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita dan mendekatkan kita kepadanya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah bersabda, iringilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan sehingga kebaikan tersebut bisa menghapuskan keburukannya. Pemuda idaman surga adalah pemuda yang berakhlak mulia. Pemuda yang berakhlak mulia itulah pemuda idaman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di hari kiamat nanti, orang yang paling aku cintai, dicintai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling dekat duduknya denganku, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah kedudukannya di mana? Di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, tempat kita paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, jadilah pemuda yang berakhlak mulia. Jadilah pemuda yang berakhlak mulia sehingga kita mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda idaman surga adalah pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai ya, teman yang baru kita kenal lebih kita dahulukan daripada orang tua kita yang sudah merawat kita dari kecil sampai kita muda. Jangan sampai baru kenal dengan teman setahun, dua tahun, akhirnya teman itu yang kita dahulukan. Kita tersenyum kepada teman, kita ramah kepada teman. Kalau teman meminta sesuatu kita taati, tapi orang tua kita kasar. Kepada orang tua kita membangkang. Jangan sampai demikian. Kalau kita menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, ridha Rabbi fi ridha al-walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya manusia itu tergantung keridhaan kedua orang tua. Sebaliknya, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Tidak mungkin ada orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian masuk neraka. Orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memasukkan kita ke surga setelah rahmat dari Allah adalah keridhaan orang tua kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua, ya, dahulukan mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka agar kita mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini, ya, mempunyai keutamaan yang sangat besar. Keutamaan dunia dan keutamaan akhirat. Termasuk di antara keutamaan dunia adalah keutamaan bisa mendapatkan harta yang melimpah, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka jalinlah atau sambunglah tali silaturahim. Tali silaturahim ini apa? Menjalin hubungan kekerabatan, ya. Siapa kekerabatannya yang paling berhak kita sambung? Siapa? Orang tua kita. Inilah yang seharusnya kita perhatikan, nomor satu orang tua kita. Kalau kita memperhatikan orang tua kita, memuliakan orang tua kita, sehingga orang tua kita senang kepada kita, rela kepada kita, maka kita jelas-jelas masuk dalam hadis ini. Kita akan diluaskan rizkinya, dan kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda idaman surga adalah pemuda yang tidak menunda-nunda kebaikan. Ini yang terakhir, ya, dalam kajian ini. Seringkali, ya, seorang pemuda menunda-nunda kebaikan. Ah, nanti ajalah. Umur masih panjang. Dikasih tawaran yang baik, nanti aja. Saya bisa melakukan nanti. Sekarang punya kesibukan yang lain. Semakin sibuk kita, maka potensi kita akan semakin bertambah. Semakin sibuk kita, maka waktu kita semakin berkah. Maka carilah kesibukan. Carilah kesibukan. Jangan menunda-nunda kebaikan yang datang kepada kita. Pintu kebaikan yang datang kepada kita, sambut. Karena masa muda ini masa di mana kita sedang kuat-kuatnya. Masa di mana kita sedang, ya, mampu melakukan yang mungkin mustahil dilakukan oleh orang-orang tua, ya. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berpesan kepada para pemuda, "Ya ma'asyarasy syabab, Iyyakum wattaswif. Saufa af'al. Wahai para pemuda, jangan sampai kalian menunda-nunda mengatakan aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Lakukan sekarang kalau bisa. Ya. Hafsah binti Sirin, dia juga mengatakan ya, rahimahullah, ya ma'asyarasy syabab, khudzu min anfusikum wa antum syabab. Wahai para pemuda, ya. Ambillah potensi kalian ketika kalian masih muda. Fa inni wallahi ma ra'aitul amal illa fi syabab. Sungguh aku melihat ya, amalan atau pekerjaan yang paling baik itu ketika dilakukan di waktu muda. Dan ini sangat sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Apabila engkau memasuki waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila engkau memasuki waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Kalau ada kegiatan yang bisa kau lakukan sekarang, lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu, ya. Inilah kriteria-kriteria pemuda dambaan surga, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan dalam kajian ini, dan mudah-mudahan ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz atas penyampaian materinya. Ya, sama-sama. Sabtu Ahad aja gak cukup jadinya ngaji, apalagi Rabu doang berarti ya. Merasa banget kita lah ngaji cuma Rabu nih. Kita langsung ke pertanyaan dari sisters dulu deh. Sisters, siap bertanya? Siap. Silakan sebutkan nama dan domisili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza. Silakan Faiza. Halo, masih masalah? Cek. Oke, silakan. Sampai batasan manakah seseorang dikatakan sebagai pemuda? Apakah ada batasan umurnya? Pertanyaan kedua, jika ada seorang pemuda yang melakukan foya-foya di masa mudanya dan melakukan maksiat, namun dia kemudian bertaubat di masa tuanya, apakah dia masih bisa mendapatkan kriteria nomor pertama yang yaitu pemuda yang mementingkan tujuan utamanya dia diciptakan di masa muda tidak berfoya-foya? Apakah dia masih bisa dikatakan sebagai pemuda dambaan surga? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah singgung ya bahwa masa muda menurut sebagian ulama ya batasannya adalah ketika dia balig sampai umur 30 tahun. Ya, batasannya sampai ketika balik ya biasanya umur kalau belum pernah mimpi basah ya berarti sampai 15 sampai 30 tahun. Namun ini pun ya tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Namun sebagian kamus bahasa Arab ya mengatakan demikian bahwa pemuda asyab ya dalam bahasa Arab ya itu antara balik sampai 30 tahun. Adapun yang pertanyaan yang kedua, ketika mudanya foya-foya banyak bermaksiat, kemudian akhirnya dia bertaubat di masa tuanya, dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang tadi. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah, keutamaannya apa tadi? Mendapatkan naungan yang istimewa dari Allah di padang mahsyar, ya. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini dari sisi menggunakan masa mudanya untuk beribadah. Mungkin ya dia mendapatkan keutamaan ini dari sisi yang lainnya karena ada 7 golongan. Tidak hanya satu golongan saja, ada 7 golongan ya. Dan kita sudah sebutkan yang pertama misalnya imam yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah, kemudian 2 orang ya yang berteman saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, kemudian berpisah juga karena Allah, kemudian orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, kemudian yang kelima orang yang digoda, seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik jelita dan mempunyai kedudukan tinggi, tapi dia tolak dengan mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sedang sendiri dan dia mengucurkan air matanya. Inilah 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa tersebut di padang mahsyar. Ya. Kalau misalnya orang tersebut ya di akhir hayatnya misalnya bertaubat kemudian ingin mendapatkan naungan Allah, maka cari jalan lain. Ya, karena kesempatan masa mudanya ya sudah hilang. Dia masih punya kesempatan yang lain, misalnya bersedekah. Tapi menyembunyikan sedekahnya dengan sebaik mungkin, ya. Tidak memberitakan kepada orang lain, atau misalnya ya ketika malam-malam ya bermunajat kepada Allah, menyendiri dan menangisi dosa-dosanya yang dia lakukan selama hidupnya, ya. Ini juga ya bisa mendatangkan naungan istimewa tersebut. Atau misalnya mencari teman yang saleh, mencari teman yang baik yang dia cintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, ya. Ini juga bisa dia dapatkan, ya. Atau dia menjadikan hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini juga bisa dia lakukan. Ketika seseorang ya kehilangan kesempatan di masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan kemuliaan naungan tersebut, dia masih bisa masuk surga dengan jalan-jalan yang lainnya. Yang terpenting adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian menjemput, ya. Bertaubat, ketika seseorang sudah bertaubat, ini nikmat yang sudah besar. Ini nikmat yang sangat besar sekali walaupun di masa tua. Karena kalau tidak demikian celaka, ya. Orang belum bertaubat tiba-tiba kematian sudah menjemput. Ini kerugian yang sangat sangat nyata. Kalau Allah mengetuk hati seseorang akhirnya bisa bertaubat di akhir hidupnya dan akhirnya bisa mengubah hidupnya dengan baik, maka ini sebuah keuntungan, sebuah maslahat yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada dia. Subhanallah, anak sendiri sering kali ya mendapatkan cerita demikian. Asalnya preman di sebuah kota, kemudian dapat hidayah sunnah dan memperjuangkan sunnah dengan segala kemampuan dia. 4 tahun, 5 tahun meninggal. Padahal selama hidupnya ya, dia benar-benar menjadi preman. Orang yang paling ditakuti di sebuah kota. Baru-baru ya, belum lama. Meninggal. Setelah taubatnya, selama ya antara taubatnya dengan kematiannya, hanya berjarak 4-5 tahun. Orang yang demikian, ya ini orang yang sangat beruntung, ya. Orang yang sangat beruntung, meskipun ya orang yang dari kecil sudah beribadah kepada Allah lebih beruntung dari dia. Tapi ini ya merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang ini. Bayangkan kalau orang ini ya tidak diberikan kenikmatan bertaubat, sangat celaka, ya. Makanya yang penting ya apabila seseorang sudah melewati masa muda kemudian baru mendapatkan hidayah, segeralah bertaubat dan jagalah hidayah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik, dengan husnul khatimah. Amin. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di dua dunia ini, ya, di dua alam ini, yaitu alam dunia dan alam akhirat nanti. Amin. Ya. Cukup jelas ya Faiza? Belum pulang kan ya? Kita ke brothers satu lagi ya, satu lagi. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir dari brothers. Dan juga mohon maaf, kita tidak ada tanya jawab, tidak ada sesi tanya jawab di bazar nanti. Jadi sekarang kita manfaatkan, usahakan yang berhubungan langsung dengan tema kita malam hari ini. Boleh silakan yang kacamata, tolong Alfian. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya perihal... Boleh namanya dulu? Ya, nama Fardan, asal dari Cipinang. Silakan. Tadi saya tertarik dengan perkataan Ustaz yang dari disebut bahwa kita harus memperkuat akidah. Jadi ini ada pertanyaan yang kadang-kadang membuat akidah saya itu naik turun lah gitu ya, kira-kira. Ya. Terkait qada dan qadar. Jadi ketika Allah terkait itu... Apa? Terkait qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada dan qadar. Ketika Allah mengetahui segala hal, apakah itu berarti pemuda A atau pemuda B sudah Allah mengetahui bahwa dia akan menjadi pemuda yang soleh? Dan lebih jauh lagi, ketika seseorang meninggal dan dia husnul khatimah atau tidak husnul khatimah gitu, masuk surga dan masuk atau masuk neraka, yeah, Allah pun sudah mengetahui apakah dia masuk surga atau neraka. Berarti yeah, Allah sudah mengetahui bahwa ada beberapa orang yang akan masuk surga dan akan ada beberapa orang yang masuk neraka. Ya. Itu jadi pertanyaan saya, kenapa Allah bisa Allah tetap menciptakan orang-orang yang akan Allah mengetahui dia akan masuk neraka. Ya, ya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kaidah yang sangat bagus dan sangat bermanfaat ketika kita membahas masalah yang gaib dan masalah takdir, ya. Kalau berbicara masalah yang gaib, ya, maka jangan tanya bagaimana. Dan jangan tanya bagaimananya. Kalau berbicara masalah yang gaib, misalnya malaikat, bagaimana ya malaikat ini? Jangan bertanya masalah itu. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan dua tangannya. Di dalam surat Sad dikatakan. Kemudian kita katakan bagaimana ya tangannya Allah ini. Jangan bertanya masalah itu. Karena itu tidak mungkin kita ketahui. Selama Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kita, tidak mungkin kita ketahui. Bagaimana ya surga nanti? Katanya ada buah kurma di surga. Bagaimana buahnya? Jangan ditanya masalah itu. Tapi yang jelas kita faham tentang kurma. Kita faham tentang bagaimana tangan, ya. Tapi kita faham bahwa tangannya Allah itu tidak sama dengan tangannya makhluknya. Kurma yang ada di surga tidak sama dengan kurma yang ada di dunia. Malaikat tidak sama dengan manusia. Dan masalah takdir, jangan tanya kenapa. Ini kaidah yang sangat penting bagi kita. Kalau kita dalam masalah gaib bertanya tentang bagaimana dan kita menjawab, kita akan terjatuh dalam banyak kesalahan. Karena masalah gaib ini kita hanya mereka-reka saja. Kalau kita meneruskan bagaimana, kita akan mereka-reka karena tidak ada dalilnya dan kita tidak bisa melihat, tidak ada bukti. Kalau kita bertanya tentang takdir, kenapa? Dan kita jawab, kita akan bingung. Karena itu berhubungan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat. Tetapi manusialah nantinya yang akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan mereka. Dan kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, ya, perbuatannya perbuatan yang sia-sia. Dan kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbuat kezaliman. Kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tujuan yang mulia dari perbuatan-perbuatannya. Kalau kita tidak bisa menjawab masalah takdir, titik-titik takdir ya, maka berhenti di situ. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Karena memang takdir ini ya, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kelompok-kelompok Islam yang akhirnya melenceng ketika mereka ya mengorek-ngorek masalah takdir. Ketika mereka ya mengorek-ngorek masalah takdir dari kata-kata atau dari pertanyaan kenapa, akhirnya mereka melenceng dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menafikan takdir sama sekali. Jadilah qadariyah. Ada yang menafikan perbuatan manusia sama sekali. Jadilah jabariyah. Perbuatan manusia ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ini hanya gambaran yang ada di mata kita. Sebenarnya yang menggerakkan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya usaha apapun. Kita sebenarnya adalah orang yang dipaksa. Tapi kelihatannya kita punya keinginan. Ini pemahaman jabariyah. Menafikan usaha manusia. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena pertanyaan kenapa. Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah menciptakan ini? Bukankah lebih baik tidak ada babi? Kenapa babi diciptakan? Sedangkan babi tidak boleh kita manfaatkan. Kenapa ada iblis? Dengan iblis tersebut banyak orang yang akhirnya masuk neraka. Kenapa Allah tidak menciptakan iblis saja? Sehingga semua manusia masuk surga. Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa ini? Akhirnya tidak bisa menjawab, akhirnya akidahnya melenceng. Kita katakan, pasti Allah punya tujuan yang mulia. Walaupun kita tidak tahu tujuan itu, tapi pasti Allah punya tujuan mulia di balik perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan kita harus meyakini tentang takdir ini. Karena ini merupakan rukun iman. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, yang beriman kepada takdirnya Allah, ya, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini rukun iman. Ya. Dan kita harus ya ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu kecuali punya hikmah. Punya tujuan yang mulia. Baik tujuan tersebut kita ketahui ataupun tidak. Kalau kita ketahui, alhamdulillah, kita bisa menjawab pertanyaannya. Kalau tidak kita ketahui, maka di sini kita berhenti dan mengatakan Allah pasti punya tujuan yang mulia di balik itu. Sehingga kita tetap percaya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga keimanan kita, dan kita juga bisa menjaga akidah kita tetap lurus ya. Kita tidak bingung dengan masalah-masalah tersebut ya. Kenapa? Kalau ada jawabannya, alhamdulillah. Kalau tidak ada jawabannya, kita berhenti dan kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tujuan yang mulia di balik itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, zat yang maha tinggi ilmunya, pengetahuannya ya. Insyaallah itu sebagai jawaban yang global tentang pertanyaan yang tadi ya. Jawaban-jawaban yang rinci ya bisa kita jawab. Tadi pertanyaannya tentang apakah Allah tahu pemuda yang Allah tahu, semuanya Allah tahu. Allah tahu detil-detil dari perbuatan kita. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan ya, sudah mentakdirkan, sudah menulis takdir-takdir makhluknya sebelum langit dan bumi diciptakan ya, sebelumnya 50 ribu tahun sebelumnya ya, sebelum penciptaan langit dan bumi Allah sudah menulis takdir seluruh makhluknya, yaitu ya sebelumnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menulis semua takdir makhluknya. Ini kenapa Allah tulis? Wallahu a'lam. Tapi ini menunjukkan akan tingginya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa dengan ilmunya, ya, mengetahui kejadian yang akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang tersebut. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Padahal setelah diciptakan tidak segera ada makhluknya juga. Manusia, ya, diciptakan setelah penciptaan bumi, ya, dalam waktu yang lama. Sebelum manusia, ya, menurut sebagian riwayat, ya, ada makhluk lain. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah. Qalu, malaikat mengatakan, Ataj'alu fiha, may yufsidu fiha, wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi tersebut makhluk-makhluk yang nantinya akan merusak bumi dan akan menumpahkan darah lagi? Ini dikatakan oleh malaikat ketika akan menciptakan Nabi Adam. Ya, ini berarti sebelum itu sudah ada makhluk lain. Setelah penciptaan bumi, Allah menciptakan makhluk lain. Ya, kemudian setelah itu ada manusia. Berarti lebih lama lagi. Ketika Allah bisa, ya, bisa memperkirakan tentang keadaan atau kejadian yang akan terjadi dalam waktu yang sangat lama tersebut, ya, dengan perkiraan yang sangat detil dan sangat tepat, ini menunjukkan apa? Tingginya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita, ya, tidak tahu catatan tersebut. Dan kita merasa kita tidak dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk, ya, mengandalkan takdir sebagai udzur kita. Kita nanti di akhirat tidak bisa mengatakan, ya Allah, engkau kan sudah mentakdirkan kita untuk masuk neraka. Kenapa engkau tanyai kami? Karena apa? Karena kita memang tidak dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada di tulisan takdir tersebut adalah perkiraan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sangat tepat, akhirnya hal tersebut terjadi. Allah tidak memaksa kita sama sekali, ya. Tapi Allah sudah menulis. Ini seperti, ya, ini sebagai gambaran yang mungkin lebih mudah difahami, ya. Tapi Allah lebih dari ini. Allah lebih dari ini. Tapi untuk memudahkan pemahaman saja, ketika ada orang seorang guru ngajar di kelas. Seorang guru ketika ngajar di kelas dan dia mengetahui kemampuan murid-muridnya, dia akan tahu bahwa nantinya si fulan ini nilainya tinggi. Si fulan ini nanti nilainya rendah. Si ini nantinya enggak lulus ujian. Dan akhirnya ketika ujian terjadi apa yang diperkirakan oleh guru. Walaupun perkiraan guru hanya global, ya. Tapi tidak jauh dari perkiraan guru tersebut. Guru tersebut apakah memaksa murid untuk melakukan hal yang demikian? Memaksa ini untuk lulus, memaksa ini untuk nilainya tinggi, memaksa ini untuk nilainya rendah. Apakah demikian? Tidak. Tapi itu berdasarkan pengetahuan guru, dan guru tidak memaksa murid sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Pengetahuan Allah sangat tinggi sehingga bisa menulis dengan sangat tepat apa yang akan dilakukan oleh makhluknya setelah 50 ribu tahun. Ya, inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus percaya akan takdir ini. Kemudian kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tinggi hikmahnya, maha tinggi ilmunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi hambanya sama sekali. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, memberikan kepada orang yang berbuat baik kebaikan yang lebih besar, dan memberikan kepada orang yang berbuat buruk hukuman-hukuman yang pantas mereka terima. Ya, demikian jawabannya. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Cukup jelas banget ya, komprehensif banget ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendalami ilmu agama, terutama tentang akidah ini yang seperti Ustaz jelaskan adalah pondasi dari agama kita. Masih ada penutup lagi Ustaz? Boleh kami persilakan singkat saja mungkin? Langsung tutup aja. Langsung tutup aja Ustaz. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi bersemayam di atas arsy menerima amal ibadah kita semua. Amin, amin. Mari kita tutup majlis ilmu kita pada malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.